Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu saudara sekalian, alhamdulillah malam hari ini kita semua masih bisa bertatap muka, ya, bersilaturahim, memanfaatkan waktu kita yang dikaruniai Allah nikmat yang luar biasa, nikmat iman, Islam dan juga kesehatan, ya, di tengah-tengah musibah yang menimpa kita semua, ya, negeri kita dan juga banyak saudara-saudara kita yang lain. Kita alhamdulillah malam hari ini sudah memasuki sesi yang ke-9 dari 27 mata kuliah, apa namanya, topik kuliah pendidikan Islam dan pemikiran kontemporer. Insyaallah pada malam hari ini kita akan bahas tentang topiknya adalah keunikan konsep uswatun hasanah, ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita sudah membahas tentang konsep Islam sebagai the only genuine revealed religion, ya, kata Prof. Naqib Al-Attas. Islam itu satu-satunya agama wahyu yang murni. Dan salah satu keunikan dari agama wahyu yang murni itu adalah kita dikaruniai Allah satu konsep uswah hasanah, satu konsep suri tauladan yang baik, yang itu sangat khas Islam. Ya, konsep ini tidak kita temukan pada agama lain ataupun peradaban lain. Ya, bagaimana kita kaum muslimin ini gitu ya, dikaruniai Allah, ya, contoh, ya, suri tauladan dalam seluruh aspek kehidupan. Dari aspek pribadi, keluarga, ya, sampai aspek masyarakat, berbangsa, bernegara, itu ada contoh dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam surat Al-Ahzab ayat 21, ya, kita sudah insya Allah sudah sering mendengar ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya, liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Ya. Laqad, ya, sungguh-sungguh, ya, sungguh-sungguh, ya, sampai betul-betul ini ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwa sungguh-sungguh, ya, pada diri Rasul itu ada suri tauladan untuk kita semua. Ya, ada uswatun hasanah. Ya, jadi sungguh-sungguh kita itu dikaruniai Allah suri tauladan, ya, yang baik, uswatun hasanah. Nah, kita sudah tahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, ya, nabi yang terakhir, ya. Beliau adalah nabi yang diutus untuk seluruh umat manusia. Nah, ini bedanya dengan para nabi yang lain, ya. Rasulullah itu diutus untuk seluruh manusia, ya, lintas zaman, lintas budaya sampai hari kiamat. Ya, maka beliau adalah khatamun nabiyyin, ya, nabi yang terakhir. Ya, Rasulullah menyebutkan kedudukan beliau itu seperti batu bata terakhir yang menyempurnakan bangunan kenabian itu. Nah, ini keunikannya, ya, keunikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Maka, ya, Allah sudah menjelaskan, ya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya, tidaklah aku utus kamu Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam. Dan tidaklah aku utus kamu Muhammad wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Ya, kecuali untuk seluruh manusia. Jadi, nah, hadirin rahimakumullah, jadi ini uniknya, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, ya, beliau ini menjadi contoh itu dalam seluruh aspek kehidupan. Itu yang unik. Ya. Dan seluruh ucapan beliau, ya, seluruh tindakan beliau, ya, bahkan diamnya beliau itu jadi contoh. Nah, ini yang keunikan lagi. Kita tidak menemukan, ya, seorang manusia di muka bumi ini yang namanya disebut, ya, 24 jam tanpa berhenti. Didoakan terus. Ya, kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi inilah rahmat yang luar biasa, ya, yang diberikan Allah kepada kita sebagai kaum muslimin, ya. Ya, itu kita menjadi muslim ini, ya, mendapatkan rahmat, ya, dengan konsep uswatun hasanah ini. Kita mau yang uniknya lagi, ya, keunikannya lagi, suri tauladan Rasulullah ini tidak lekang oleh waktu. Ya. Jadi tidak apa namanya? Sifatnya kontemporer. Ya, kontemporer pada berlaku saat itu saja tidak. Rasulullah itu kita lihat ya, beliau menerima wahyu mulai tahun 610 Masehi, ya, beliau hijrah 622 Masehi, beliau wafat 632 Masehi. Ya. Dari menerima wahyu sampai wafat Rasulullah itu 23 tahun. Tapi 25 tahun beliau sudah diakui oleh masyarakatnya sebagai orang jujur. Ya, karena beliau sudah aktif. Ya, aktif di tengah masyarakat, ya, terlibat dalam urusan kemasyarakatan, ya, dan kejujuran beliau diakui. Ya, kita tahu bagaimana kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak kecil. Ya, beliau seorang anak yang unik, umur 13 tahun, ya, beliau sudah berdagang, ya, berdagang bukan sekedar berdagang di dalam kota, ya, tapi beliau sudah ikut delegasi dagang ke Syam. Ya, itu bukan hal sederhana, ya, umur 13 tahun. Ya, ini juga contoh pendidikan yang baik, ya. Jadi beberapa waktu yang lalu sempat saya bahas, jangan sampai anak itu ya dibuat tidak dewasa karena tidak memahami masalah kehidupan, bahkan dijauhkan dari aspek-aspek kehidupan. Ya, anak banyak sekali dilatih menjawab soal-soal ujian yang kadangkala soal itu tidak ada kaitannya dengan realitas kehidupan. Ya, tetapi anak tidak dilatih ya untuk menjawab soal-soal kehidupan. Tidak tahu masalah kehidupan. Ya, dulu saya pernah tanya pada seorang teman ya yang mengelola sekolah alam, ya. Saya tanya, apa sih konsep sekolah alam itu? Lalu dijelaskan begini, begini, begini. Terus saya bilang, lah itu kayak saya waktu kecil di kampung. Waktu saya kecil di kampung, ya begitu dulu kan waktu saya SD. Ya dulu SD saya belum pakai sepatu, masih orang Jawa bilang nyeker. Ya. Datang ke sekolah. Ya, kadang-kadang jam 10, jam 11 sudah selesai sekolah, pulang. Ya, kalau waktu itu saya ingat kalau ada tinju Muhammad Ali, ya itu juga kita izin sama gurunya. Bu, ada tinju, libur sekolah. Bukan hanya corona, ya, waktu saya kecil dulu ada pertandingan tinju aja sekolah libur, SD negeri itu. Ya, karena yang tinju Muhammad Ali gitu kan. Kita libur, ya, pulang sekolah nonton tinju karena TV waktu itu cuma ada satu di kantor kecamatan. Jadi setelah itu pulang ke rumah apa? Sudah main. Masih di kali, nyari ikan, ya kan, main bola, segala macam. Ya, kerjaan saya main di kali, makanya saya agak item gara-gara itu, ya. Jadi hadirin sekalian, ya itu dulu kita di kampung itu saya pagi ya kalau hari Sabtu atau hari Ahad waktu itu gitu ya, pergi ke pasar, ikut orang tua, kadang-kadang ikut jualan di pasar, jualan di rumah, ikut beli kain di Surabaya, di Solo gitu ya. Kita ikut membantu orang tua, ya, pekerjaan orang tua gitu. Ya, dan itu kalau sekarang bisa jadi itu apa namanya melanggar undang-undang ini ya, perlindungan anak. Ya. Nah, pemirsa sekalian, Rasulullah SAW itu sejak apa ya kehebatan beliau itu sudah tampak ya sejak sejak usia dini itu. Ya, dan akhirnya beliau 40 tahun menerima wahyu, kita tahu ya, dan seterusnya menjadi contoh suri tauladan. Nah, tadi yang saya bilang keunikan Rasulullah SAW sebagai suri uswatun hasanah itu, contoh-contoh beliau itu tidak lekang oleh waktu, lintas zaman, lintas budaya. Ya. Coba sekarang, ada manusia yang dicontoh, sampai kita ini nyontoh Rasulullah SAW ya, sampai sekarang ini. Bangun tidur aja kita sudah bertanya, bagaimana Rasulullah bangun tidur? Ya. Jadi bangun tidur ku terus mandi, atau bangun tidur ku terus berdoa? Nah, itu. Ada contohnya itu, ada doanya. Ya, setelah bangun tidur, masuk kamar mandi, ada contoh dari Rasulullah, ada doanya. Di dalam kamar mandi, ya kan, ada contoh lagi. Ya, ada tuntunan di situ, di dalam kamar mandi itu. Makanya aneh kalau ada orang mengatakan jangan bawa-bawa agama gitu ya. Jangan bawa-bawa agama ke DPR, jangan bawa-bawa agama ke sini gitu. Itu Kalau untuk orang Muslim itu tidak berlaku. Bahkan orientalis Yahudi yang terkenal, ya, Profesor Bernard Lewis, ya, itu mengakui di dalam tradisi kehidupan Islam, umat Islam, itu tidak ada tradisi sekuler. Karena orang Islam itu sehari-harinya itu selalu perbuatannya dikaitkan dengan aspek metafisika, aspek ilahiyah. Dan agama itu dimanapun dibawa. Kita masuk kamar mandi itu agama dibawa, loh, bukan ditinggal di luar kamar mandi. Ya, apalagi seorang muslim yang jadi presiden, jadi menteri, jadi anggota DPR, jadi bupati, jadi gubernur. Itu agamanya dibawa terus. Ya, gak bisa anggota DPR bilang, kalau dia muslim ya, dia muslim. Ya, sampai di rumah dia masih bawa agama, bawa mobil sampai ke pelataran DPR, mobilnya diparkir. Nah, terus dia mau masuk ruang DPR karena dia punya doktrin jangan bawa-bawa agama. Ya, akhirnya agamanya ditinggal di mobil. Ya, nanti dia balik lagi, ya kan? Nah, waktu dia ke masjid agamanya dibawa. Nah, apa begitu? Orang muslim enggak? Dulu pernah kami di Dewan Dakwah itu punya apa namanya? Program kaderisasi ulama. Ya, program kaderisasi 1000 ulama. Kita punya mahasiswa itu kuliah S2 pemikiran Islam di satu kampus di Jawa Tengah dengan di Bogor. Nah, suatu ketika mahasiswa saya cerita bahwa ada profesor gitu ya. Profesornya ini bukan liberal, bukan dikenal sebagai tokoh liberal. Tapi karena dia mengajar pemikiran dan filsafat gitu ya, dia bilang kalau kita belajar filsafat, tolong agama taruh di luar dulu katanya. Ya, jangan bawa ke kelas. Jadi kalau waktu berpikir filsafat itu harus bebas gitu. Akhirnya ada mahasiswa yang protes. Lupa kalau agama nggak dibawa kan kafir, Pak. Ya. Sebentar aja gitu ya. Masa kafir cuma sebentar ya kalau bisa balik gitu ya. Nah, itu. Jadi saya tadi kan kembali ya, kembali kepada pembahasan kita bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menjadi contoh sampai mulai dari aspek yang sekecil-kecilnya kita mengikuti Rasulullah. Ya kan? Keluar kamar mandi, ada sate padang lagi. Maaf ya. Jadi ini pesantren At-Taqwa ini nempel dengan kompleks. Jadi ini sudah padat sekeliling pesantren At-Taqwa Depok ini. Ya, jadi kalau ada sate padang lewat ya kita dengar. Ya. Jadi sekarang kita masuk gini. Ini pembahasannya ini serius ya, tapi kita ingin agak ringan lah ya. Jadi coba bayangkan ya, ada seorang manusia seperti Rasulullah SAW ya, yang jelas-jelas beliau ini menegaskan kul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahidun. Ya. Nah, Rasulullah itu dicontoh sampai yang sekecil-kecilnya tadi. Keluar rumah ada contoh, berpakaian ada contoh dari Rasulullah. Apalagi kemudian berdagang di pasar ada contoh, ya, menentukan harga ada contoh. Ya, menukar mata uang ada contoh dari Rasulullah. Sekarang coba ya, teman-teman yang bergerak dalam ekonomi syariah, ya, bicara tentang future trading, bicara tentang tukar menukar mata uang, ya, bicara tentang akad jual beli, ya, bicara tentang penentuan harga, itu merujuknya kemana semua? Semua ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, rujukan utama itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Ya, beliau bagaimana Rasulullah begitu? Ya, apalagi kita sholat. Sholat dari yang sekecil-kecilnya kita ikut Rasulullah. Ya kan? Tadi yang sudah kita bahas. Ya, bagaimana takbir, bagaimana baca Al-Fatihah, bagaimana rukuk, bagaimana iktidal, bagaimana sujud, bacaan apa di situ. Semua itu ada contohnya. Ini unik ya. Ini jangan dianggap hal biasa, ini unik. Kan di lintas zaman, lintas budaya, tidak lekang oleh waktu. Rasulullah itu ya, jelas beliau adalah bangsa Arab, hidup ya pada awal abad ke-7 Masehi, ya. Tapi Muslim dimanapun berada tidak pernah mempersoalkan itu. Ya, oh itu kan tradisi orang Arab, ya kan, abad ke-7 Masehi. Sekarang udah abad ke-21, tidak ada begitu. Nah, ini keunikannya, ya, keunikannya. Dan keunikannya lagi ya selain lintas zaman, lintas budaya. Ya, keunikannya itu menyeluruh. Ya. Dari dalam kitab Syama'ilil Muhammadiyah, ya, Rasulullah itu digambarkan betapa mulia akhlaknya. Ya, beliau ini manusia paling pemberani, paling jujur, ya, paling rajin, paling sabar. Ya. Bahkan sampai beliau memberikan contoh yang menyalahi budaya, ya. Contoh misalnya disebut dengan umatan wasato, umat pertengahan gitu kan. Ya. Ada seorang sahabat Rasulullah, ya. Kalau namanya Uthman bin Madnun, ya. Dia itu saking rajin ibadahnya, kerjaannya puasa, sholat, gitu. Sampai istrinya nggak diurus. Suatu ketika istrinya itu bertamu ke rumah Aisyah radhiyallahu anha, dan dalam keadaan yang pakaiannya kurang terurus segala macam gitu. Akhirnya ceritalah ini, ya, sang istri ini, ya, pada Aisyah radhiyallahu anha, dan bahwa suaminya ini, ya, seorang yang sangat semangat ibadah sampai dia nggak diurus, gitu. Dan akhirnya Rasulullah datang mendapat cerita itu, akhirnya Uthman itu tadi ditegur oleh Rasulullah, ya, aku ini contoh, ya, aku ini contoh, aku orang yang paling takut pada Allah, kata Rasulullah SAW. Dan agama kita, kata Rasulullah, kita tidak diwajibkan untuk rohbaniyah. Jadi istilah Rasulullah itu rohbaniyah. Jadi orang yang menyangka bahwa dengan meninggalkan keluarga, meninggalkan tahta, harta, itu semakin dekat dengan Tuhan. Ya, nggak mau kawin, nggak mau ini, ya kan? Ada kisah lain kan yang sangat terkenal. Rasulullah SAW pernah mendengar kabar ada beberapa sahabat yang datang pada istri beliau juga bertanya tentang ibadah Rasulullah. Akhirnya dijawab begini, begini, begini. Ya, mereka terkejut. Ya, mereka ingin supaya beribadah yang kuat. Ya, satu orang mengatakan bahwa aku, ya, akan sholat terus, nggak tidur gitu. Yang kedua, saya akan puasa terus, ya, nggak berbuka. Dan yang ketiga mengatakan, aku akan gak kawin. Ya, saat tazilun nisa, aku akan menjauhi wanita. Dan Rasulullah dengar itu, ketiga-tiganya ditegur oleh beliau. Ya, ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Ya. Aku sholat, aku juga tidur, aku puasa, aku berbuka. Coba bayangkan, Islam ini agama yang adil. Ya. Agama yang sesuai dengan fitrah manusia. Ya. Syariat Islam itu syariat yang sesuai dengan fitrah manusia. Sholat, coba bayangkan gitu. Sholat itu memang 5 waktu. Kalau kamu nggak bisa berdiri, ya kan? Ya duduk, duduk nggak bisa, tidur, berbaring boleh. Ya, berbaring nggak bisa apa-apa, ya sudah dengan isyarat. Isyarat pun nggak bisa, ya sudah. Ya disolatkan. Kamu puasa sebulan penuh, nggak kuat, boleh kodok. Kodok pun sakit, memang nggak kuat, pakai apa namanya fidyah, ya. Kamu wajib haji, ya kan? Haji nggak punya duit, nggak usah haji, apanya? Syariat Islam itu syariat yang sangat human, ya, sesuai dengan fitrah manusia. Ya, ibadah-ibadah dalam Islam ini. Ya. Jadi, bapak-bapak sekalian, ya, kita bersyukur gitu ya di karunia Allah. Ya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dan karena Rasulullah itu uswatun hasanah, kita tentu mencoba menggali gitu ya. Apa sih prestasi-prestasi Rasulullah gitu. Ya. Kalau dalam ibadah jelas kita ikut, dalam sholat, puasa, ibadah mahdhah, ya, kita ikut. Kita ambil sekarang misalnya bagaimana dalam pendidikan? Dalam pendidikan Rasulullah ini guru terbaik. Rasulullah telah berhasil mendidik, ya, mendidik keluarga, ya kan? Mendidik murid-murid beliau, bahkan beliau murid-murid beliau disebut generasi sahabat, ya, ashabi kan nujum, kata Rasulullah, sahabat-sahabatku ini seperti apa namanya bintang. Rasulullah menyebut murid-muridnya sebagai teman sahabat. Lihat bagaimana cara Rasulullah mendidik para sahabat. Beliau menjadi contoh, itu yang pertama. Kemudian kita bahas tentang adab, kan? Kenapa ta'adabu tsumma ta'allamu, itu yang pertama adalah contoh. Nah, ini tentu tidak ada seorang manusia pun yang mampu, ya, menjadi guru sebaik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Karena beliau memang luar biasa, beliau menjadi contoh. Ya, bagaimana contoh dalam kecerdasan, contoh dalam kesuhudan, ya, contoh dalam keberanian, contoh dalam kejujuran. Ya, bahkan contoh dalam kekuatan fisik. ya. Rasulullah itu fisiknya terbaik. Nah, itu yang susah. Ya. Siapa manusia yang bisa sempurna sebagai contoh? Jadi sampai ada seorang penyair Arab ya, namanya Hasan bin Thabit, yang menggambarkan keindahan fisik Rasulullah itu seperti seolah-olah Rasulullah itu mencipta tubuhnya sendiri, seolah-olah. Ya. Jadi Rasulullah itu luar biasa. Kan digambarkan kan Rasulullah itu bagaimana, tidak terlalu tinggi tapi tidak terlalu rendah, ya, ideal, ya kan? Enggak terlalu gemuk, enggak terlalu kurus, ya. Jadi enggak krempeng tapi juga enggak gemuk banget gitu ya. Jadi tubuhnya ideal. Ya, cara senyum beliau, cara tertawa beliau, cara duduk beliau, cara jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menjadi contoh. Ya, nah, kembali ke pendidikan. Jadi Rasulullah itu memang, kenapa saya bilang ada model? Karena Rasulullah menjadi contoh dalam mendidik itu. Ya, menanamkan adab dan akhlakul karimah. Ketika menanam akhlakul karimah, bahkan Al-Qur'an memuji akhlak Rasulullah itu, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguh kamu Muhammad ya betul-betul ya memiliki akhlak yang sangat agung. Dan Aisyah radhiyallahu anha menyebut kana khuluquhu Al-Qur'an. Akhlaknya Rasulullah itu Al-Qur'an, ya kan? Nah, ini yang sekarang penting ya, kita merenungkan betul ya, kita sejauh mana ya meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terutama dalam hal akhlak. Ya. Karena betul-betul beliau diutus ya untuk memperbaiki akhlak manusia, untuk menyempurnakan akhlak manusia itu. Dan ketika menyempurnakan, ya beliau sudah jadi contoh duluan. Ini kita sukses kalau pendidikan adab akhlak gitu ya, atau ya sebagian lah sama dengan karakter gitu ya. Itu keteladanan yang dicontohkan. Ya. Jadi itu keunikan beliau, beliau langsung ya menjadi contoh itu. Mendidik Rasulullah itu mendidik satu generasi terbaik. Generasi yang kemudian kita kenal sebagai generasi sahabat, khairul qurun qarni, ya. Tsumal ladzina yalunahum tsumal ladzina yalunahum. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, penjelasan Waswan Muhammad Nur, itu membangun satu berangkat dari diri beliau menjadi manusia terbaik, kemudian beliau mendidik satu generasi, generasi terbaik. Yang generasi terbaik nanti mewujudkan satu peradaban, juga peradaban terbaik. Ya. Al-Madinah al-Fadilah. Ya. Al-Hadarah al-Fadilah, ya, peradaban yang terbaik. Ya, bahasa Profesor Wan Muhammad Nur itu virtuous civilization. Ya, peradaban yang mulia, peradaban yang memiliki nilai-nilai yang luhur. Ya. Nah, oleh karena itu kita jangan keliru ya ketika kita membahas tentang misalnya ya puncak peradaban Islam ya. Kadangkala kalau kita masih menyebut ya gambaran peradaban itu digambarkan dengan aspek-aspek materi, ya pencapaian di bidang sains dan teknologi. Memang ya Islam itu ya peradaban Islam pernah berjaya. Ya. Pernah memimpin sains dan teknologi itu sekitar 700 tahun. Ya. Jadi itu diakui oleh bapak sejarah sains Amerika namanya George Sarton. Jadi dia menulis ensiklopedia sejarah sains. Itu ada disertasi Dr. Wido Supraha itu di UIK ya tentang konsep sejarah sainsnya George Sarton dan aplikasinya dalam kurikulum pendidikan sains tingkat SMA. Ya, udah diterbitkan jadi satu buku juga ya tentang sejarah sains. Memang kita akui ya di abad mulai abad ke-9, 10, 11, 12, 13 itu prestasi sains Islam luar biasa. Memimpin dunia. Ya. Jadi mungkin saya pernah cerita tahun 2010 saya masuk ke apa itu ke Museum Sains di London. Ya, saya menyaksikan satu pameran ya, pameran Islamic Science yang dirancang oleh Profesor Salim T. Hasani ya, dari Manchester University. Itu ada 1001 Inventions. Ya, di situ digambarkan betapa kejayaan sains Islam sampai mempengaruhi ya, perkembangan sains di barat itu. Ada transfer of knowledge di situ. Transfer of science. Tapi ada sekalian ya, kita harus mengakui juga bahwa saat ini ya prestasi ya sains umat Islam itu ya bisa dikatakan sudah dilampaui oleh barat, dilampaui oleh peradaban-peradaban lain. Nah, maka ketika kita bicara tentang peradaban ya, maka nilai terpenting ya dari peradaban Islam, ciri peradaban Islam yang dibangun Rasulullah SAW itu adalah peradaban pada manusianya, kualitas manusianya. Nah, di situ kita melihat keteladanan Rasulullah SAW dalam membangun masyarakat Madinah sebagai masyarakat yang ideal. Madinah tempat di mana ad-din ya ditegakkan di situ. Ya, terwujudlah di situ sosok-sosok yang mulia. Ya, kita ya tentu Rasulullah SAW adalah suri teladan terbaik. Bagaimana setelah Rasulullah SAW ya kan beliau wafat digantikan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Hanya 2,5 tahun ya, tapi prestasi kekhalifahannya luar biasa. Kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq ya berhasil memadamkan ya pemberontakan apa itu Nabi palsu. Ya, berhasil juga kemudian beliau tidak menghentikan ya perluasan Islam sampai ke Syam yang nanti dilanjutkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sampai membuka kota Yerusalem. Ya, tahun 637 Masehi itu. Ya. Di zaman itu bayangkan itu, ya. Murid-murid Rasulullah itu memiliki kualitas yang luar biasa yang kekuatannya ya itu seperti digambarkan dalam surat Al-Anfal ayat 65. Ya ayyuhan nabi haridil mu'minina 'alal qital. Iyyakum minkum 20 sabiruna yaghlibu mi'atain. Wa iyyakum minkum 100 yaghlibu alfan minal ladzina kafaru fa innahum qaumun la yafqahun. Wahai nabi ya, siapkan orang-orang mukmin itu untuk berperang ya. Jadi Rasulullah itu diperintahkan oleh Allah SWT ya untuk menyiapkan agar orang-orang mukmin itu ya itu siap perang. Dan ini kalau kita lihat ya, ini unik ini perintah ini, karena lihatnya bangsa-bangsa sekarang ini ya menyiapkan rakyatnya untuk perang dari bangsa Romawi dulu ya, sampai sekarang lihat ya. Bangsa Amerika mewajibkan militer ya kan, Jepang ya, Australia, Korea ya kan, Israel sampai Thailand itu wajib militer, Singapura itu wajib militer. Ya, teman-teman saya ustadz di Singapura itu mereka waktu usia 13-15 tahun sudah harus ikut wajib militer. Itu artinya apa? Artinya siapkan mereka untuk perang kan? Ya, karena salah satu ciri nanti peradaban yang kuat itu ditunjang oleh kemampuan untuk berperang. Pernah seorang ahli keuangan gitu cerita ke saya. Saya enggak begitu paham soal ekonomi, tapi dia bilang, "Kenapa orang percaya sama dolar?" kata dia. "Karena dolar itu dijaga oleh tentara Amerika, kekuatan militer Amerika." Ya. Amerika membangun satu kekuatan militer yang luar biasa gitu ya, yang itu orang merasa nyaman megang dolar. Ya kan dolar sudah nggak ada peg-nya katanya, ya bukan berdasarkan standar emas lagi gitu kan. Nah jadi Bapak-Ibu sekalian ya, Rasulullah itu diperintahkan siapkan orang-orang mukmin untuk berperang. Jika kamu ada 20 orang mukmin yang sabar, kamu akan mengalahkan 200 orang kafir. Jika kamu ada 100 orang mukmin yang sabar, kamu akan mengalahkan 1000 orang kafir. Jadi Rasulullah itu menyiapkan generasi, mendidik generasi yang kekuatannya, potensi apa namanya, kedahsyatannya 10 kali lipatnya orang kafir. Ya, dan ini yang nanti terbukti dalam perang Yarmuk. Ya, ketika kemudian pasukan Islam di bawah Khalid bin Walid kemudian digantikan oleh Panglima Abu Ubaidah bin Jarrah. Ya, dan ketika itulah kaum muslimin yang jumlahnya jauh lebih sedikit dari pasukan Romawi, ya, pengalaman perangnya juga baru beberapa waktu, ya, dibandingkan pasukan Romawi yang sudah ratusan tahun, persenjataannya jauh lebih sederhana, lebih sedikit, kuda-kudanya juga jauh lebih sedikit, dan pasukannya, pokoknya dari segi tampilannya kalah lah dengan pasukan Romawi. ya. Dan akhirnya kita tahu apa yang terjadi di situ, kehebatan pasukan Islam ya, termasuk Khalid bin Walid ya, sebagai panglima perang ya, beliau mampu menaklukkan Romawi dan membuka kota Yerusalem, membangun peradaban tinggi di kota Yerusalem itu. Ya. Sekarang kita lihat ini, apa sih yang dikerjakan Rasul, yang diwariskan Rasulullah gitu ya, suri tauladan apa gitu, dalam pendidikan. Itu keberhasilan Rasulullah membangun satu masyarakat ya, yang memiliki budaya literasi yang sangat tinggi. Ya. Bagaimana coba kita bayangkan ya, masyarakat Arab waktu itu, bangsa yang disepelekan. Kita kalau dilihat di peta peradaban ya, waktu sebelum Rasulullah SAW menyampaikan dakwah Islam ini, bangsa Arab itu nggak kelihatan. Yang waktu itu kelihatan peradaban di Timur Tengah ya Mesir, ya Syria, ya kemudian tentu ya Persia, ya, Romawi Timur, ya Bizantium dan seterusnya. Tapi dalam berapa tahun saja, ya kan, bangsa Arab ini menjadi bangsa pembelajar, ya. Karena Islam ini agama yang sangat menekankan ya, pentingnya ilmu pengetahuan. Bahkan ayat pertama aja Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Rasulullah ya sangat menekankan ya betapa mulianya menguasai ilmu itu. Sampai thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim ya. Mencari ilmu itu pahalanya sangat besar. Ya, seperti berjihad fisabilillah. Nah, itu. Jadi bangsa manapun yang akan bangkit ya, peradaban manapun dimulai dari tradisi literasi. Nah, silakan dibaca buku Profesor Muhammad Nur Budaya Ilmu. Ya, waktu beliau ngisi kuliah internasional ya di Attaqwa College Depok pada 1 Muharram tahun yang lalu ya, Profesor Muhammad Nur menggambarkan ya di depan sekitar 500 peserta peluncuran buku beliau di Depok waktu itu di Pesona Square Mall ya, itu bedah buku yang saya pikir cukup fantastis ya, profesor dari luar ya, dihadiri oleh sekitar 500-an dan temanya pun tidak ringan ya, tema tentang budaya ilmu, bukan tema yang populer ya, tapi Profesor Wan menguraikan dengan rinci bagaimana kebangkitan berbagai peradaban, berbagai bangsa. Bagaimana bangsa Amerika, ya budaya liter, bagaimana kecintaan George Washington, Thomas Jefferson, ya apa presiden-presiden Amerika itu, mereka yang ditekankan pada generasi berikutnya adalah buku. Ya bagaimana budaya literasi, ya bangsa Jepang, bangsa Yahudi, bangsa Eropa, ya sampai dalam buku Tim Wallace Murphy, What Islam Did For Us, itu diceritakan ada seorang pendeta di Inggris namanya Gerard of Cremona. Itu seorang pendeta saja waktu itu menerjemahkan sekitar 90 buku karya para ilmuwan muslim dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan. Jadi bangsa Eropa itu bangkit juga, mereka terpengaruh oleh kebangkitan budaya ilmu dalam Islam waktu itu. Ya, sekarang pemerintah kita menggalakkan literasi, literasi, literasi. Tapi kalau kita belum punya budaya ilmu, susah. Karena orang yang kita contoh sederhana ya, kita masih bertanya apakah yang kita hargai ini budaya ilmu atau budaya gincu ya, budaya ilmu, budaya, maksudnya begini, coba ya, orang yang menang nyanyi di kita itu mendapat penghargaan yang luar biasa ya, kadang-kadang sambutan luar biasa ya, yang menang bulu tangkis, yang menang bola luar biasa. Tapi yang coba anak-anak kita ya, yang menang Olimpiade Fisika Internasional, Olimpiade Matematika Internasional ya, bahkan ada pernah ya, ada seorang menteri yang kebetulan saya kenal waktu itu ada seorang cendekiawan kita baru selesai Al-Azhar ya, lulus master dan satu lagi lulus doktor, dan yang lulus master ini tesisnya dipuji di Al-Azhar. Ada juga yang lulusan doktor kita ya, mendapat pujian di Al-Azhar Kairo ya, lulus doktor gitu. Nah, pulang ke Indonesia, siapa yang menyambut di bandara coba? Ada enggak yang peduli? Nah, terus waktu itu saya usulkan kepada Pak Menteri ini ya, saya WA gitu, mohon bisa diterima gitu lah, mohon waktu. Ya, mungkin beliau sibuk gitu ya. Tapi enggak lama kemudian yang saya terkejut ada seorang penyanyi kita gitu ya, ikut lomba nyanyi di Mesir dan menang. Ya, pulang sudah ada jadwalnya, diterima. Saya pikir-pikir, oh jadi memang ya mungkin lobby saya kurang kuat gitu ya. Tapi saya berpikir, oh iya ya, budaya kita begitu ya, kalau apa namanya, ilmuwan kita ya, banyak loh ilmuwan kita yang luar biasa. Ya. Saya waktu di Inggris tahun 2010 itu nginep di rumah namanya Dr. Mas Daru, saya panggil. Itu ahli aspal. Lalu saya bilang ke beliau, "Wah, ini ahli aspal. Kok dia doktornya bidang aspal gitu ya. Tapi tinggalnya di Nottingham di Inggris." Ya. Nah, aspal kita di sini coba aja di Depok ini, di dekat ini aspalnya luntur terus kalau hujan aja luntur. Sampai saya itu saya candain, pantesan ahli aspalnya di Inggris, ya aspal kita di Indonesia luntur itu. Ya, jalan tol aja berlubang-lubang. Saya pusing waktu belum lama saya dari Cirebon ya, dari Pekalongan ke Jakarta. Ya Allah, jalan tol itu berlubang-lubang. Saya kirim tuh ke Twitter saya. Ya, kenapa kok bisa begini? Ya, kita ini produsen aspal loh kita ini. Katanya aspal terbaik itu di negeri kita ini dari Buton. Ya. Jadi Bapak sekalian, kembali ke tadi ya, Rasulullah SAW itu mendidik ya masyarakat memiliki tradisi literasi yang sangat tinggi. Ya. Di zaman itu bayangkan ya, banyak sahabat Rasulullah itu punya catatan mushaf Al-Qur'an. Ya. Enggak ada kertas waktu itu, nulisnya pakai bermacam-macam alat, ya. Bahkan kalau penelitian Profesor Mustafa Azomi, ya, Profesor Mustafa Azomi ini guru dari Profesor Ali Mustafa Yakub, ya, almarhum ahli hadis, beliau dulu imam besar Masjid Istiqlal. Nah, Profesor Mustafa Azomi ini menulis disertasinya di Cambridge University. Ya, beliau menulis disertasi yang membantah ya konsepnya Yosef Sach, ya, tuduhan Yosef Sach bahwa hadis itu adalah back projection. Ya, itu rekaan ditulis baru belakangan. Dan Profesor Mustafa Adzami membuktikan bahwa ternyata banyak sahabat Nabi itu sudah punya catatan hadis. Ya, ada yang 800, ada yang sampai di atas 1000. Jadi pada bangsa yang waktu itu tidak dikenal punya budaya tulis, Rasulullah berhasil menanamkan semangat menulis. Maka lihat nanti para ulama kita sangat menekankan tradisi menulis itu. Ya. Kata Imam Syafi'i dalam salah satu syairnya, saya lupa Arabnya, dia mengatakan begini, bodoh gitu ya, termasuk di antara orang yang bodoh kata Imam Syafi'i itu orang yang menangkap buruan binatangnya kemudian dilepas kembali gitu. Ya. Ya, waktu itu belum ada program acara di TV mancing mania, kan banyak mancing mania, habis nangkep ikan dilepas lagi gitu. Tapi kata Imam Syafi'i maksudnya bukan itu ya. Bodoh gitu kalau apa namanya, orang berburu gitu ya, mau nangkep setelah dapat dilepas kembali ya. Maka beliau katakan, qayyid suyudaka bihibalin wathiqin, ikatlah buruanmu dengan ikatan yang kuat, yaitu bil kitabah, dengan tulisan. Ya. Nah, ini keberhasilan Rasulullah. Dalam berapa tahun saja sudah mampu mendidik masyarakat menjadi masyarakat yang punya budaya ilmu yang sangat tinggi, budaya literasi yang sangat tinggi. Ya. Dan masyarakat Madinah itu masyarakat yang juga kasih sayangnya sangat tinggi, saling tolong-menolong satu dengan yang lain. Ya, mendahulukan kepentingan saudaranya. Kalau bangsa kita mau jadi bangsa besar, contoh bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya mendahulukan kepentingan saudaranya, karena memang Rasulullah menjadi contoh. Ya. Kan ada kisah kan, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah melihat Rasulullah tidur ya dengan beralaskan alas tidur dari kulit yang kasar itu. Kita prihatin adalah dalam dunia pendidikan kita, ya, model ideal ya dari pribadi Rasulullah, kemudian pendidikan Rasulullah, ya, konsep ekonomi Rasulullah, bahkan piagam Madinah, negara Nabi itu, gitu, ya, itu tidak ada di kepala anak-anak kita, pelajar kita, bahwa itu adalah negara terbaik. Karena anak-anak kita diajarkan bahwa negara maju itu Amerika, Jepang, itu kan, kemudian negara-negara Eropa, bahkan Cina. Maju itu materi, ya kan? Maju itu income per kapitanya sekian, ya kan? Nah, padahal dalam Al-Qur'an, ya kan, Allah sudah menjanjikan walau anna ahlal qura amanu wattaqau lawatahna alaihim barakati minas sama wal ard. Jika penduduk satu negeri beriman dan bertakwa, pasti kami kucurkan berkah dari langit dan dari bumi. Jadi yang dibangun pertama itu manusianya. Ini penting kalau kita mau mencontoh ya Rasulullah SAW sebagai uswatun hasanah. Yang pertama kali disiapkan Rasulullah itu bukan institusi, bukan lembaga, tapi manusia. Beliau mulai di Mekah sudah menyiapkan ya, beberapa sahabat dalam pembinaan yang khusus di Darul Arqam. Ya, bagaimana sahabat-sahabat Rasulullah ini mampu ya, menjadi pemimpin. Bagaimana seorang Ali bin Abi Thalib sejak usia belasan tahun, ya kan, itu sudah dilatih oleh Rasulullah, ya kan, untuk berani menggantikan tempat tidur beliau. Ya, tidur di tempat tidur Rasulullah waktu beliau hijrah. Dan lihat nanti Ali bin Abi Thalib ketika perang Badar, ya, dari tiga yang tanding, ya kan, salah satunya Ali bin Abi Thalib. Ya. Dan jadi Ali bin Abi Thalib itu memiliki kekuatan yang sangat dahsyat secara fisik, secara intelektual, secara jiwa gitu ya. Dan orang yang seperti Ali bin Abi Thalib ini tidak satu gitu. Nanti para sahabat yang lain mendekati itu kualitasnya. Rasulullah enggak kesulitan loh. Ketika di Yaman aja beliau mengirim Mu'adz bin Jabal ya, sebagai apa wali di Yaman ya. Ketika di Mesir ya kan, ada Amr bin As sebagai gubernur Mesir. Nanti di Syam ya, ada Muawiyah ya. Jadi yang kualitas mereka ini kualitasnya dunia kan gitu ya. Jadi bagaimana Khalid bin Walid gitu ya, mampu ya dalam perang Yarmuk gitu, itu kualitasnya lebih hebat daripada Heraklius ya. Jadi apa ya, pembinaan Rasulullah, pendidikan Rasulullah ini luar biasa. Itu yang disiapkan. Ini untuk introspeksi kita. Karena sekarang kita ini banyak sekali gitu ya, yang udah kan misalnya begini ya, ada contoh beberapa sahabat dari Bandung pernah jumpa saya, kemudian diskusi kita. Ingin menjadikan masjid. Kan Rasulullah dulu kan menjadikan masjid sebagai pusat peradaban. Kemudian waktu kita diskusi saya ingatkan. Ya. Kalau kita mau menjadikan masjid sebagai pusat peradaban, yang harus kita bangun, kalau kita mau nyontoh Nabi, yang kita bangun itu manusianya. Masjid yang mewah, megah, segala macam itu kurang nilainya kalau di situ tidak ada ulamanya. Banyak masjid punya dana miliaran. Ya, saya imbu, cobalah, jangan terus-menerus kita bangun fisik, tapi bangun siapa ulama di sini. Kita pernah punya Buya Hamka di Al-Azhar. Ya. Jadi saya tanya, siapa pengganti Buya Hamka? Kita jangan menganggap bahwa Buya Hamka itu turun dari langit dan Buya Hamka enggak bisa diproduksi lagi. Buya Hamka, Pak Natsir, seperti dalam buku yang baru kami terbitkan itu ya, apa namanya? Pemikiran dan Perjuangan Muhammad Natsir dan Buya Hamka dalam Pendidikan. Buya Hamka dan Muhammad Natsir itu produk pendidikan, ada modelnya, ada konsepnya itu. Dan seharusnya masjid-masjid ini sebagai pusat pendidikan. Saya sering bilang ke teman-teman yang mengelola masjid, jadikan masjid kita ini sebagai universitas, sebagai tempat pembinaan. Jadi jangan berpikir kalau orang nyari ilmu itu ke kampus, ke UI, ke ITB. Begitu datang ke masjid hanya ibadah dan rekreasi rohani. Akhirnya dengerin pengajian, iya, saya sering ngisi pengajian di masjid, iya banyak jamaahnya penuh. Hampir tidak ada yang mencatat. Ya datang begitu aja pulang, besok datang kan ustadz lain lagi. Saya tanya, 10 tahun lagi kalau Anda seperti ini, dari masjid ini gak akan lahir ulama. Ya, gak akan lahir ilmuwan. Seharusnya punya program mendidik manusianya. Rasulullah itu yang dididik manusia loh. Ya, manusianya dulu. Nanti kalau manusianya ini sudah betul-betul kualitasnya hebat, gak masalah. Lalu sekarang jangankan mau mimpin negara, ya kita sekarang bikin koran, nyari pemretnya aja gak mudah. Ya, saya jangankan begitu, banyak sekolah Islam yang saya tanya, apa sih masalah Anda yang Anda hadapi? Mereka bilang apa? Kami susah cari guru sejarah. Ada satu sekolah Islam yang boarding ya, ya cukup terkenal lah gitu ya, dianggap elit lah sekolah ini gitu. Saya tanya, kami sudah ngetes berapa calon guru gitu ya, guru sejarah, ya banyak yang gagal. Bahkan ada satu sekolah di Pekanbaru, ya saya berapa kali datang ke situ, cerita kami sudah ngetes calon guru sampai ribuan. Ya, di Jawa Timur juga begitu. Jadi mencari guru yang baik saja itu tidak mudah sekarang. Mencari wartawan muslim yang baik di mana? Di mana kuliahnya? Nah, ini kita mau nyontoh Nabi kan gitu ya kan, mau nyontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu yang dibangun manusia, manusia yang unggul. Ya, jadi siap ketika Allah karuniakan. Kadang-kadang kan begini dulu, aku pernah ya, waktu Gubernur Jakarta itu Ahok, saya pernah ngisi di Jawa Timur satu pesantren. Nah, waktu itu karena saya orang Depok kan, tapi saya ditanya, mungkin menganggap saya orang Jakarta, itu kok bisa sih Gubernur Jakarta itu ya Ahok? Saya bilang ya saya orang Jawa Barat, saya nggak, Gubernur saya Kiai, waktu itu Gubernur saya Aher. Ya, jadi tapi saya bilang kan, kok cobalah introspeksi kita ini gitu. Kita mau dapat kekuasaan yang lebih tinggi, kekuasaan gubernur, presiden dan seterusnya. Allah sudah kasih kita sekarang ini kekuasaan. Kekuasaan apa? Kekuasaan rumah tangga kita. Kita punya keluarga, kita punya anak, gitu kan? Nah, apa konsep pendidikan yang kita terapkan untuk anak-anak kita? Sesuai enggak dengan pendidikan Rasulullah? Ya, kemudian kita dikaruniai kekuasaan atas masjid, bisa nggak ngelola masjid kita, ya sehingga menjadi tempat pendidikan yang hebat. Ya, kita dikaruniai, dikaruniai Allah sekolah, misalnya gitu ya. Nah, bisa nggak ngelola itu? Jadi kalau kita dikasih amanah yang dalam tingkat yang rendah, ya kan, nggak bisa, gimana? Kita dikasih kepemimpinan ormas, organisasi Islam, coba serius nggak? Gitu ya, atau sambilan ngurusnya. Ya, jadi kok saya heran, kok orang ini sibuk banget ya, ngurus dapat ketua organisasi ini, ketua organisasi itu, ya macam-macam. Kapan sempat ngurusnya? Ya, jadi akhirnya apa? Ya kan, kita mau nyontoh Nabi kan, ceritanya begitu nih, uswatun hasanah. Gimana Nabi mendidik sahabat itu menjadi orang-orang hebat? Ya. Menjadi pemimpin-pemimpin kelas dunia zaman itu. Ya, kualitas sahabat Nabi itu melebihi orang-orang Romawi di zaman itu. Bahkan bisa 3-4 kali lipatnya kualitasnya itu. Nah, ini yang dahsyat ya, yang perlu menjadi renungan bagi kita ya, supaya kita ya betul-betul mampu ya. Dan kita harus, menurut saya gitu ya, di era sekarang ini ya, karena saya di era corona ini kan, hampir semua grup WhatsApp kita sekarang ini gitu ya, bahas masalah corona. Ya kan? Yang soal Jumatan, yang soal ini, soal itu ya, berdebat dan ya Allah. Ini ada masalah yang sangat serius loh. Apa, sambil ambil contoh masalah itu. Kalau kita mau bangkit, ya kita harus visi ke depan ya, kalau mau bangkit. Itu kita harus konsentrasi untuk melahirkan satu generasi yang hebat. Ya, generasi yang unggul gitu. Itu konsentrasi di situ. Ya, masalahnya banyak, tantangan kita banyak, tapi ini enggak boleh kita melupakan visi kita ke depan. Kita harus ada roadmap, ya. Perjuangan kita ada roadmap. Ke depan ini mau ngapain? Dan dalam sejarah seperti yang kemarin kita bahas ya, yang ditulis oleh Dr. Majid Irsan Al-Gilani itu, memang kebangkitan itu terjadi diawali dengan lahirnya satu lapis ulama baru. Ulama yang kualitasnya itu warasatul anbiya. Jadi harus fokus ke depan ya. Strategi wala yakhafuna laumata laim gitu ya. Jangan terjebak hal yang kecil. Ya, debat masalah furu'iyah, Ya sudah masalah furu', ya silakanlah masing-masing berpendapat begitu, ya kan? Ada ulama yang memang dengan ilmunya, ya para ulama kemudian meyakini bahwa sholat Jumat itu boleh diganti dengan zuhur, ada hujah-hujahnya, ya kan? Ada mungkin mereka dapat informasi sesuatu tentang corona ini yang kita belum dapat, gitu ya. Sudah kita yang mau ikut itu silakan, ya kan? Yang nggak mau ikut ya sudah kita bilang saja maaf kami berbeda pendapat, kami punya ini, gitu ya. Ya. Kecuali kalau kemudian melarang sholat, nah itu baru masalah. Ya. Jadi ini soal-soal begini ya, dirahimakumullah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu apa inti? Ya, beliau melahirkan generasi terbaik. Itulah yang nanti beliau wafat tahun 632 Masehi. 5 tahun setelah itu umat Islam sudah menaklukkan Yerusalem. Ya, umat Islam kemudian tampil menjadi kekuatan dunia. Nah itu yang sekarang ini perlu kita konsentrasi di situ. Ya, dan sekarang terbuka luas menurut saya gitu ya. Uswatun hasanah ini konsepnya ada. Dan konsep Rasulullah itu dicontohkan sendiri oleh beliau, diterapkan oleh beliau. Kemudian konsep beliau ini dilanjutkan, diaplikasikan oleh murid-murid beliau, para sahabat Rasulullah. Dan nanti dilanjutkan lagi oleh generasi tabi'in. Ya, terus dilanjutkan lagi generasi tabi'ut tabi'in. Coba, bagaimana dari Quran dan Sunnah gitu ya, bisa lahir ilmu nahwu, ilmu sorof, ilmu tafsir, ilmu hadith, ya, ilmu usul fiqh. Ini kan khazanah yang luar biasa ini. Ya, ini nggak ada. Silakan cari di tempat lain. Nanti kita akan bahas bagaimana tentang Al-Quran dan hermeneutika. Ya, ya makanya tiga generasi awal yang disebut Rasulullah ini luar biasa. Generasi sahabat, generasi tabiin, tabi-tabiin. Mereka yang merumuskan untuk ulumuddin itu. Sehingga kemarin kan saya katakan begini kan. Ya, terima kasih pada Ustaz Rofiq yang berbagi di Facebook gitu bahwa Rasulullah itu bukan hanya mewariskan Al-Qur'an dan Sunnah, jelas itu eksplisit yang beliau sebut. Ya taraktu fikum amrayni lam tadillu ma tamassaktum bihima kitabullah wa sunnata rasulihi. Itu jelas, ya. Tapi Rasulullah juga al ulama urasatul anbiya. Ulama itu pewaris nabi. Rasulullah itu mewariskan para ulama. Para ulama ini yang nanti merumuskan, ya kan? Metode menafsirkan Al-Quran dan Sunnah, metode memahami Al-Quran dan Sunnah, yang metode itu yang kita kenal sebagai ulumuddin itu membentengi Al-Quran dan Sunnah. Karena kalau Al-Quran dan Sunnah tidak dibentengi dengan metodologi pemahaman yang sudah juga sebetulnya diwariskan Rasulullah, hanya belum terumuskan menjadi satu disiplin ilmu tertentu, ya para ulama yang kemudian mengaktualkan itu, ya. Dan satu lagi menurut saya Ustaz Rafiki perlu difikirkan nih, mohon kalau silakan dikoreksi kalau saya keliru. Rasulullah itu juga waktu itu mewariskan satu kekuatan yang dahsyat, kekuatan umat yang mampu mengawal kebenaran Al-Quran dan Sunnah itu. Itulah kekuatan umat Islam itu yang, maka kenapa Rasulullah itu, kalau kita renungkan ya, dalam hadis beliau yang terkenal ya, al mu'minul qawi khairun wa habbu ilallah minal mu'min dhaif. Orang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada orang mukmin yang lemah. Ya, itu maknanya apa sih hadis Rasulullah? Jadi coba ya, Rasulullah itu sampai nyuruh berenang loh anak-anak itu. Di Mekah waktu itu kan enggak ada kolam renang. Ada kali di Madinah untuk berenang. Ada kali di Mekah untuk berenang gitu kan. Tapi sudah disuruh berenang, ya berkuda memanah, ya. Jadi maknanya yang penting adalah Rasulullah itu ingin umat Islam itu nggak lemah, nggak kalan, gitu loh. Karena kalau lemah dipermainkan, umat Islam itu disuruh jadi umat yang kuat. Ya. Jadi ini serba-serbi lah bisa dikatakan ya, bagaimana uswatun hasanah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini telah beliau contohkan dan kemudian diwariskan, dicontohkan. Jadi konsepnya jelas, ya, konsepnya jelas dan konsep itu bukan utopia. Konsep itu bukan angan-angan, konsep itu telah diaplikasikan dan telah terbukti berabad-abad dalam sejarah. Ya, maka kenapa kita sebagai umat Islam itu yakin, ya, kapanpun konsep ini akan diterapkan dengan metode, dengan program pelaksanaan, ya, yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah dan generasi terbaik itu, insya Allah akan wujud kembali. Umat Islam akan menjadi umat yang terbaik. Ya, khairu ummah kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, itu betul-betul terwujud. Ya. Nah, ini adalah, jadi mudah-mudahan kuliah kita ini, ya, memberikan dorongan lah pada kita semua untuk, ya, berusaha menjadi yang terbaik, ya. Karena itu menurut saya uswatun hasanah Rasulullah itu, Rasulullah itu enggak ingin jadi biasa-biasa umat Islam itu, ya. Makanya kalau, ya, kami dengan segala apa, ya, keterbatasan gitu, ya, kita inginlah, ya, kalau kita punya sekolah, ya, kita usahakanlah kampus kita, sekolah kita terbaik. Ya, saya kadang-kadang kalau ke daerah-daerah saya tanya, pernah saya di satu sekolah SMA Islam di Jawa Timur, saya tanya anak SMA di situ, kamu SMA mana? Oh, SMA Islam di sini. Saya tanya, SMA terbaik di kota ini mana? Terus dibilang SMA 1. Terus saya bilang, jadi SMA 1 kenapa terbaik? Karena lulusannya banyak diterima di perguruan tinggi favorit. Terus jadi SMA kamu, SMA Islam bukan yang terbaik dong. Terus kenapa pakai nama Islam? Ya kan? Jadi, saya sampai berapa kali, ya, saya pernah diminta untuk menguji calon rektor perguruan tinggi Islam. Itu banyak calon rektor yang berpikir mengikuti apa, cara berpikir yang menurut saya masih in the box, di dalam kotak. Jadi, ya, kampus kami ini masih ranking sekian secara nasional, nanti kami akan buat begini akreditasi A. Saya bilang kampus kita ini swasta, akreditasinya A pun orang nggak mau datang, ya. Alhamdulillah akreditasinya A bukan C, ya. Tapi ada yang lebih penting dari itu. Kenapa kita tidak yakin bahwa kalau kampus kita ini menerapkan konsep iman, takwa, dan akhlak mulia, kampus kita pasti terbaik. Gak yakin bahwa iman, takwa, akhlak mulia itu laku dijual, gitu, dalam tanda kutip, ya. Ya, karena orang masih menganggap bahwa, ya, orang akan datang karena ini akreditasi, karena menurut Webometrics kita ranking sekian internasional, gitu, ya. Jadi orang datang ke kampus itu, apakah anak saya kalau kuliah di sini menjadi orang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, pemikirannya benar, akhlaknya benar? Bukan itu yang dicari, ya kan? Nah, itu berarti masalah kalau begitu. Nah, kalau yang begitu orang awam mungkin bisa dipahami, ya. Tapi kalau tokoh-tokoh Islam pun cara berpikirnya masih begitu, nah, perlu kita jangan ngomong yang tinggi-tinggi lah, gitu. Kita benahi dulu, ya, lembaga-lembaga kita supaya betul-betul kita yakin ini menjadi yang terbaik. Karena semangat, ya, uswah yang dicontohkan Rasulullah itu semangat untuk menjadi yang terbaik. Dan kita yakin, ya, terbaik itu bukan berarti harus yang paling pintar. Terbaik itu yang akhlaknya mulia itu. Ya, karena, ya, maaf, saya pernah diminta ngisi orasi ilmiah wisuda satu kampus. Kemudian kampus itu bilang 10 tahun lagi visi kami akan jadi 10 kampus terbaik di kota ini. Saya lihat yang waktu di wisuda itu ratusan sarjana, ya, mereka sudah jadi dai, mereka banyak yang hafal Quran, akhlaknya baik insya Allah. Saya bilang ke pimpinannya, gitu, ke mereka waktu wisuda itu, kenapa nunggu 10 tahun? Anda sekarang sudah terbaik kok. Ya. Anak-anak ini menjadi orang baik, orang bermanfaat, orang akhlak mulia, orang takwa, itu yang menurut Quran Sunnah itu kriteria terbaik. Nah, sekarang tinggal kita tambah kriteria terbaik itu yang profesionalitasnya, supaya dia lebih bermanfaat lagi. Nah, itu tambahkan itu. Tapi jangan menganggap remeh. Ya, sedih saya kalau sekarang orang itu, ya. Saya bilang, anak saya kuliah dulu, pernah yang sekarang di Al-Azhar itu, ya, dulu pernah kuliah 1 tahun di sastra Inggris, bayarnya kuliah sastra Inggris di Depok ini, kampus, itu 1 semesternya 10 juta, gak pakai makan. Gitu. Terus ada sekolah tinggi Al-Quran, gitu, ya, sekolah tinggi dakwah, gitu, ya. Itu digratiskan aja, yang masuk gak ngantri. Kan aneh itu, orang nggak mau belajar dakwah, belajar Quran, gitu, ya. Yang terbaik-terbaik nggak mau milih ke situ. Ya, jadi gimana itu dididik ya, dari TK Islam, SD Islam, SMP Islam, SMA Islam. Begitu mau masuk perguruan tinggi gitu ya, kriteria di kepalanya yang terbaik bukan yang Islam itu. Ya, yang terbaik itu yang ini. Nah, itu perlu kita introspeksi, bukan hanya pada mahasiswanya, pada kampusnya. Ya, pada kampusnya harus introspeksi, kita semua introspeksi supaya kita yakin bahwa kita menjadi yang terbaik. Kalau kita sendiri nggak yakin ya nggak bisa. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian ya, kita sukun sampai di sini, itulah kira-kira bahwa salah satu ya uswah hasanah Rasulullah SAW adalah mendidik umatnya ya, umat kita semua ini, supaya kita bertekad menjadi yang terbaik, khairu ummah itu. Ya. Ya, sekian dulu, silahkan kalau kita diskusi, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ada pertanyaan? Iya. Pertama dari Darto di Ponorogo. Ini dia memberikan pertanyaan di awal-awal kuliah. Jadi yang dia tanyakan, yang saudara Darto di Ponorogo tanyakan, bagaimana mengimplementasikannya bukan sebatas kajian semata. Darto dia tadi dia baru awal. Oh iya. Ya tadi ya, terakhir kita sudah contohkan kan, aplikasi dari uswatun hasanah Rasulullah itu memang harus diaplikasikan. Ya tergantung, Rasulullah itu dalam seluruh aspek kehidupan, dalam bidang ekonomi, dalam politik, ya dalam bidang pendidikan, semua harus kita aplikasikan. Memang untuk diaplikasikan, bukan untuk dijadikan wacana, ya. Jadi itu. Terus yang kedua. Terus dari saudara Abrullah dari Sumeneb, seperti biasa. Wah, rajin lah saudara Abrullah ini. Tanggapannya tanya. Ya. Saya ingin bertanya mengenai ketika mengenai Rasulullah, ketika ada muslimah yang diganggu, apa? Saya ingin bertanya mengenai Rasulullah ketika ada muslimah yang diganggu. Suatu hari ada wanita muslimah datang ke pasar Bani Qainuqa. Iya. Untuk suatu kebutuhan yang ia perlukan. Kemudian ia menghampiri salah satu pedagang Yahudi, ya. Yang melakukan transaksi jual beli, terus apakah orang Yahudi berhasil membuka cadar yang dikenakan sang muslimah. Kemudian muslimah itu mencegah. Terus datang seorang laki Yahudi lagi yang apa menarik ujung cadarnya. Terus tampaklah wajah muslimah itu. Muslimah itu berteriak dan ada laki-laki muslim yang membelanya. Ada di perkelahian antara muslim dan Yahudi. Sang Yahudi terbunuh. Terus orang-orang Yahudi juga yang melihat itu datang untuk mengeroyok laki-laki itu. Sehingga laki-laki itu terbunuh. Nah, kemudian Rasulullah memutuskan vonis hukuman mati bagi orang-orang yang terlibat dalam peristiwa di pasar tersebut, yang melakukan tindakan keji dan menyelisih perjanjian. Putusan ini bukan hanya pelajaran bagi Yahudi atas perlakuan mereka mengganggu wanita muslimah dan menumpahkan darah umat Islam, akan tetapi sebagai hukuman atas gangguan-gangguan yang mereka lancarkan semenjak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menetap di Madinah. Pertanyaan saya, bagaimana kita meneladani Rasulullah seperti contoh tersebut mengenai saudara kita yang tertindas seperti di Kashmir, Uighur, Palestina, Moro, Rohingya, dan umat lain yang diganggu. Bagaimana kita di era sekarang ini menjadi muslim terbesar menyikapi kejadian tersebut? Perlukah berjihad untuk meneladani Nabi ketika ada orang Islam diganggu? Dan apakah cukup dengan demonstrasi dan doa? Dan lain-lain. Dia menambahkan hadis yang berbunyi al-mu'minu lil mu'min kal bunyan. Ya, seperti ya, syuntuh batu ya. Udah. Dan lain sebagainya, tapi juga sama. Bagaimana kita mengamalkan hadis tersebut dan bagaimana kita merasakan sakit, kelihatannya kita bisa biasa saja dan tidak satu suara dalam respon seperti muslim Uyghur. Seperti ada domestik dengan negara tersebut. Iya, kita kalau melihat satu peristiwa ya, maka kita harus melihat secara komprehensif ya. Jadi peristiwa Bani Qainuqa itu memang akhirnya Rasulullah menuntut balas kan. Dan Bani Qainuqa akhirnya diperangi. Dan setelah itu diusir, termasuk juga Yahudi yang lain. Nah, itu peristiwa terjadi ya ketika Rasulullah sudah menjadi pemimpin di Madinah. Dan itu terjadi ketika posisi umat Islam sudah berada di atas Yahudi. Ya kan, secara politik, secara ekonomi gitu ya. Secara peradaban umat Islam sudah di atas Yahudi. Jadi memang waktu itu posisi Rasulullah sebagai pemimpin dan Yahudi terikat dengan perjanjian. Nah, sehingga ada kan sebagian saudara kita yang berharap, ya kita sekarang harus punya negara, gitu kan. Karena Rasulullah waktu itu juga pemimpin negara. Sampai di titik itu, pemikiran ini logis. Tapi juga perlu hati-hati, karena Rasulullah sampai di tahap itu melalui proses yang panjang. Ya. Jadi, kita sekarang ini posisinya gitu kan, posisi kita sekarang ini gitu ya, barangkali masih ketika kita di Mekah awal. Ya, posisi ya, posisi gitu. Dari jumlah banyak, tapi nggak disegani kan. Sehingga ketika umat Islam tertindas, umat Islam pernah mengalami fase seperti itu. Rasulullah nggak bisa ketika, coba, ketika Ammar bin Yasir, ya kan, ibunya Sumayyah, kemudian ayahnya disiksa luar biasa di depan Ammar bin Yasir sampai mati. Nggak bisa melakukan tindakan penyelamatan. Ketika Bilal disiksa, ya kan, apa yang dilakukan Abu Bakar As-Siddiq? Ya membayar, membebaskan itu. Dan Islam pernah terusir juga sampai ke Habsyah, ya, ke Ethiopia. Jadi kita begini kan, membandingkan ya, satu kondisi. Ketika itu Bani Kainuqa, lah sekarang siapa yang mau membela saudara kita di Uyghur di sini? Bagaimana caranya? Ya umat Islam harus kuat. Gimana kuatnya? Ya membangun melalui pendidikan, lahirnya generasi. Loh kan masih lama, memang lama. Itu kalau Rasulullah ya, beliau memang pemimpin yang luar biasa dalam waktu 13 tahun saja, 15 tahun sudah berhasil melahirkan kekuatan yang dahsyat. Itu Nabi beliau. Kita sekarang siapa pemimpin kita yang kualitas gurunya seperti Rasulullah itu? Tadi kan makanya saya bilang. Jadi kalau kita berpikir runut dulu. Ya runut dulu ya, lahirkan pemimpin dulu, satu lapis ulama baru. Itu yang nanti akan melahirkan generasi. Ya. Contoh sederhana ya, di zaman kekhalifahan Abbasiyah, kota Yerusalem itu jatuh ke tangan pasukan salib pada tahun 1099. Itu di zaman ada kekhalifahan, syariat Islam ditegakkan, peradaban Islam paling maju di dunia, Barat tertinggal sekitar 500-600 tahun dari sains teknologinya dengan umat Islam. Tapi umat Islam waktu itu untuk membebaskan kota Yerusalem perlu waktu 88 tahun. Bebasan kota Yerusalem zaman itu ya, ya baru dibebaskan 1187 di masa Salahuddin Al-Ayyubi. Ya, kenapa kemarin saya bilang, makanya mohon baca buku Dr. Ihsan Al-Kilani ini ya, Model Kebangkitan Umat Islam, karena dari situ sabar. Ya, kalau di fase sekarang mau bela Muslim Uighur gimana? Apa kita hanya demonstrasi dan doa? Kita sekarang apa yang bisa kita lakukan? Yang demonstrasi baik. Ya, yang kita doa baik, kita salurkan bantuan kita baik, itu yang bisa kita kerjakan. Dan terus itu bukan nggak ada nilainya, tapi kan nggak bisa membebaskan. Ya memang kita ini berbuat mastatokna semampu kita. Ya kan, kita terus menerus menyampaikan berita penderitaan saudara-saudara kita. Ya kan, mengajak supaya ya mengimbau. Memang kemampuan kita di situ. Ya itu bukan salah. Sambil kita menyiapkan strategi yang jangka panjang tadi, ya. Jadi ya nggak usah, jangankan sampai di Uighur, saya sering bilang jangankan di Uighur, di Indonesia ini saya berapa kali saya bisa nggak sekolah kita mengganti kurikulum manusia dari monyet, bisa nggak? Itu tertindas loh itu, umat Islam dipaksa ya untuk mempelajari, anak-anak kita disuruh mempelajari human right versi sekuler. Apa itu enggak teraniaya? Teraniaya itu. Ya. Anak-anak kita diajari bahwa asal-usul manusia dari kera. Jauh konsepnya dengan konsep Al-Quran. Ya. Jadi di depan mata kita aja, ya kan, depan mata kita aja, yang jelas-jelas bisa, itu kenapa kita jauh-jauh saya bilang ke sana. Yang itu jelas-jelas, apa bisa mengganti kurikulum? Berapa kali saya bilang, nanti gimana? Kalau ujian gimana? Nanti anak-anak jatuh nilainya. Nanti sekolah nggak dapat bantuan. Nanti pengawas datang begini. Tapi saya bilang, ya Allah, dulu tokoh-tokoh kita dulu melawan Belanda, Ki Hasyim Asy'ari itu sampai pesantren Tebu Ireng itu pernah dibakar, diserbu preman. Ya. Lembaga-lembaga pendidikan kita dulu melahirkan ulama, melahirkan pejuang, melahirkan guru-guru yang hebat. Itu ya, dulu itu dijajah kita oleh Belanda, sekolah pesantren-pesantren Islam kan dapat bantuan waktu itu. Ya. Nah, ini juga introspeksi. Jadi lagi-lagi gitu ya, kita introspeksi ke dalam diri kita gitu ya, supaya kita sadar di mana kita berada tadi itu ya. Jadi Bani Kainuka itu memang cerita yang kadang-kadang sering kita dengar itu kan. Wah, dulu ada seorang muslimah saja Rasulullah enggak berdiam. Ya, sekarang siapa? Yang seperti Rasulullah itu siapa sekarang ini? Kan sekarang tahapan kita itu melahirkan generasi, ya kan, pemimpin seperti Rasulullah itu. Al ulama warasatul anbiya. Dan itu harus ada programnya, ya kan? Bukan kita tunggu. Ya, bukan kita nunggu, enggak bisa nunggu. Ya, harus diprogramkan, dibuat gitu. Ya, itu ya, Mas Amrullah ya, mudah-mudahan nanti bisa dilaksanakan. Terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari Saudara Anggi Wibowo. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, hakikat Ahlus Sunnah itu bagaimana ya, Ustaz? Dan yang kedua, sekarang banyak ormas-ormas tertentu mengaku Ahlus Sunnah, sedangkan mereka mengklaim yang lainnya tidak termasuk Ahlus Sunnah. Sehingga yang demikian itu menimbulkan konflik internal di antara umat Islam sendiri. Kemudian untuk bijak dalam menyikapi keadaan tersebut bagaimana? Ya, bijak kita diam aja. Itu sudah banyak dibahas oleh para ulama kita, bahkan Abdul Qadir Al-Baghdadi juga membahas yang masuk Ahlus Sunnah itu siapa saja, ya kan. Jadi ya sekarang ada yang menyebut sebagai apa namanya, misalnya Ash'ari, ya kan, disebut sebagai, ada juga yang Wahabi gitu ya, ada yang menyebutin. Nah, itu menurut saya si saat sekarang ya, menurut pendapat saya gitu ya, yang begini-begini sebaiknya duduklah para tokoh-tokohnya gitu lah. Duduk, ya kan, ya, jangan mudah mentidak ahli sunnahkan gitu lah, ya kan? Jangan tidak kan, ini gak masuk ahli sunnah, ini gak masuk ahli sunnah wal jamaah gitu ya. Menurut saya hati-hati lah, hati-hati. Jadi kita tabayun ya, silaturahim. Saya lebih melihat sekarang itu situasi kita ini lebih penting itu ya. Perbedaan pendapat itu sudah cukup banyak, ulama-ulama kita itu mencoba untuk bertemu, duduk itu. Apalagi sekarang kita kan ingin ya negeri, kita konsentrasi begini, negeri Indonesia ini negeri Muslim terbesar di dunia, ya. Kalau kita mengikuti gitu ya, bahwa setiap perbedaan pendapat gitu ya kita serang ya, dan segala macam kita di luar yang perbedaan pendapat itu masih dalam wilayah-wilayah yang ditolerir. Nah, kalau saya setuju kalau misalnya itu sudah masuk wilayah yang tidak ditolerir, misalnya yang tidak mengakui keautentikan Al-Quran, ya, tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai Nabi terakhir. Nah, itu sudah masuk ciri-ciri aliran sesat yang difatwakan Majelis Ulama Indonesia. Nah, tapi kalau masih tetap di dalam Islam, ya, di dalam tetap apa, kita ini Muslim bersaudara, ya, innamal mu'minuna ikhwatun, ya, kita ini masih bersaudara lah. Jadi saya tidak ingin bahas ini terlalu di depan gitu, terlalu terbuka. Silahkan, banyak sekali buku-buku yang sudah membahas itu tentang masalah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu. Ya. Ya, masih. Selanjutnya dari Saudara Brilian Ahmad Firdaus. Assalamualaikum Ustaz, saya Brilian dari Jogja, izin bertanya. Bagaimana metodologi Rasulullah membina para sahabat sehingga dapat membentuk generasi unggul? Apa saja kurikulum inti dan metode serta tahapan pembelajarannya secara singkat? Jazakallahu khairan. Itu yang kita bahas kemarin, melahirkan generasi gemilang yang oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dirumuskan ta'addabu tsumma ta'allamu. Ya, yang ditanamkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada para sahabat itu adalah sikap adab ya, akhlakul karimah itu. Lihat pendidikan Rasulullah itu. Bagaimana adab dalam sholat, ya, bagaimana pertama ditanamkan tauhid, adab pada Allah. Itu yang dibersihkan dulu kemusyrikan itu. Ya, jadi nilai tauhid itu ditanam, itu adab tuh, adab pada Allah. Ya, itu yang kemarin kita bahas dalam surat Luqmanul Hakim, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Ya, maka itu yang dibersihkan dari Rasulullah dulu, ya. Allah satu-satunya Tuhan kita, enggak ada tempat bergantung. Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kalau orang sudah mantap ya dengan tauhidnya, dasarnya Allah, makhluk jadi kecil, bukan tempat bergantung. Ya, setelah itu tertanam dalam jiwa, ya seperti doa kita, ya. Allahumma habib ilainal iman, ya wa zayyinhu fi qulubina wa karih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan. Ya, nah setelah itu lihat kan bagaimana akhlakul karimah ditanamkan, langsung dicontohkan Rasulullah. Dan enggak mengenal pendidikan itu di mana saja 24 jam itu pendidikan. Di masjid tempat mendidik, di pasar tempat mendidik, ya kan, di medan perang tempat mendidik, di atas kendaraan di situ pendidikan. Semua setiap waktu ya harus diisi dengan pendidikan. Itu metode Rasulullah itu. Ya, pertama kali itu. Nah, kalau orang sudah tertanam adabnya tadi itu ya, sikapnya dia cinta Allah, cinta Rasul, ya kan? Cinta ilmu, dia tahu bagaimana nilainya ilmu itu luar biasa. Dia akan ngejar ilmu itu. Seperti para sahabat Rasulullah nanti, kecintaan mereka pada ilmu luar biasa. Mereka kadang-kadang nanti untuk mengecek satu hadis saja, mereka pergi ke tempat yang jauh, dijual hartanya, gitu ya. Karena budaya ilmu sudah tertanam. Karena kecintaan pada Allah dan Rasulnya tadi. Jadi rumus adab dan ilmu, kalau adab sudah terbentuk, ya kan, maka orang itu akan mencari ilmu sendiri. Dia akan mengejar, dia tahu kemana dia cari ilmu. Ya, nah itu yang ditanamkan oleh Rasulullah SAW. Ya, jadi sahabat ini menjadi beradab. Dia tahu letak segala sesuatu dengan betul, tahu menyikapi. Ya, coba contohnya tentang karim aja, konsep mulia. Ketika masa jahiliyah, masyarakat memandang orang-orang mulia itu orang-orang yang punya apa gelar bangsawan gitu ya, keturunan orang mulia, yang kaya, yang cantik, yang pintar bersair ya, semacam selebriti, penghibur, itu menduduki kelas tinggi. Mereka orang-orang mulia ya di jahiliyah. Di Madinah yang dimuliakan orang-orang soleh, orang-orang takwa, orang-orang berilmu. Abdullah bin Umar, ya kan, Bilal bin Rabah, Abdullah bin Mas'ud, ya, Zaid bin Thabit, Ibnu Abbas, itu orang-orang mulia, VIP-nya kalau sekarang ini. Ya, jadi kembali ya model tadi ya, model pendidikan Rasulullah itu sudah terumuskan dengan modelnya ada, namanya pola, saya bilang pola itu model, modelnya ada. Nah, menerapkan pola itulah yang penting kan, model bajunya begini, ya kan? Tapi baju itu warnanya apa? Hiasannya bagaimana, ya kan? Ornamen-ornamennya bagaimana? Itu penting juga. Ya, enggak bisa tampilannya model seperti 1000 tahun yang lalu, sudah beda. Ya, tapi modelnya tetap sama. Ya, modelnya sama. Tapi itu tadi, ya, pengembangannya, aplikasinya, coraknya berbeda. Nah, itu tuh penting ya. Jadi saya kira begitu modelnya. Selanjutnya dari saudara Lukman Muhta. Assalamualaikum Ustaz. Saya Lukman dari Banjarnegara. Izin bertanya, konsep umatan wasaton itu seperti apa? Dan yang dinamakan kita manusia umat terbaik itu seperti apa Ustaz? Berbicara berkaitan dengan literasi, hal apa yang harus kita tanamkan sejak dini? Tanya kedua, berkaitan dengan literasi, hal apa yang harus kita tanamkan sejak dini sebagai fondasi dalam hal menyikapi fenomena yang ada, di mana kebenaran dan kesalahan sudah tidak jelas kehasilannya berkaitan dengan masalah global. Umatan wasato ini umat pertengahan, umat yang adil, umat yang tidak ekstrim. Saya lebih suka menyebut ini, kalau dalam tafsir ada yang menyebut itu umat yang unggul. Wasato itu bukan sekedar pertengahan, tapi umat yang unggul. Karena memang umat Islam itu diperintahkan menjadi umat terbaik. Jadi umatan wasato itu ya khairu ummah, umat terbaik. Dan kemarin ada yang nanya juga apakah itu moderat. Ya tergantung definisi. Kalau moderat diartikan tidak berpihak, tidak betul. Karena umatan wasato ini umat yang adil. Umat yang adil ini umat yang membela yang benar. Menegakkan kebenaran. Amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi umat Islam itu umat yang tidak ekstrim. Tidak ekstrim misalnya, tidak ekstrim pada spiritualisme, tidak ekstrim pada materialisme. Ya, umat Islam itu membangun satu peradaban, dan itu sudah bisa dicontoh ya, dari zaman Rasulullah, nanti Khulafaur Rasyidin, ya, dan peradaban Islam sudah itu. Peradaban Islam itu khas sekali. Bagaimana meletakkan antara aspek jiwa dan raga secara proporsional. Ya, tidak ekstrim spiritualisme, meninggalkan kenikmatan dunia untuk meraih ketakwaan dan surga gitu ya. Enggak begitu. Umat Islam bukan meninggalkan dunia, tapi menguasai dunia, kemudian mencintai akhirat, dunia sebagai sarana untuk kebahagiaan di akhirat gitu. Itu keunikan dari umatan wasato ini, umat yang unggul, umat yang tidak ekstrim. Ya, kemudian tadi itu apa, pembangunan budaya literasi. Ya. Itu yang penting ya, ya, materi pendidikan itu salah satunya adab ilmu. Ya, contoh aja kalau di dalam tradisi kita di pendidikan Islam di Jakarta, sekitar Jakarta ini, anak-anak SD aja dulu ngaji kitab Adabul Insan. Itu di SD At-Taqwa sudah diajarkan. Itu huruf Arab Melayu, namanya Adabul Insan. Kemudian agak tinggi dikit, ya, itu ngaji kitab Risalah Dua Ilmu. Nah, kalau di sini di At-Taqwa, tingkat SMP itu sudah mengkaji kitabnya Ki Hasyim Asy'ari, ya, Adabul Alim Wal Muta'alim. Adab Guru dan Murid. Gitu lah. Nah, naik lagi kitab Ta'limul Muta'alim. Ya. Nah, nanti juga ngaji kitab-kitab Bidayatul Hidayah dan seterusnya. Itu banyak sekali kaitannya dengan adab ilmu. Kalau jadi orang ini gitu ya, disuruh Rasulullah cari ilmu, maka materi penting dalam pendidikan kita adalah belajar apa itu ilmu. Mempelajari ilmu itu saja, itu penting. Itu yang paling mendasar itu. Karena kalau dia salah persepsi tentang ilmu, apalagi gak paham apa itu makna ilmu, mana ilmu yang wajib gak tahu, mana ilmu yang fardu ain, fardu kifayah, mana ilmu yang mudorot, dia gak tahu. Akhirnya dia asal mencari, ya kan? Dia gak tahu mana ilmu yang manfaat, yang mudorot. Akhirnya dia ilmunya bertambah, tambah bingung. Ya. Kasian. Ada, saya pernah begini ketemu, ada seorang apa, dokter waktu itu ya. Terus bilang begini akhirnya, yang tahu kebenaran itu hanya Tuhan. Ya, kita manusia ini gak tahu kebenaran. Hanya Tuhan yang berhak menentukan mana salah, mana benar, mana sesat, mana tidak. Saya pikir, aduh kasihan banget, jauh-jauh sekolah sampai luar negeri, yang benar aja gak tahu. Ya, kan kebenaran memang dari Allah, dan kebenaran dari Allah itu sudah diturunkan kepada para nabinya, dan sudah disampaikan kepada manusia. Maka manusia harus tahu mana yang benar, mana yang salah. Makanya kita berdoa, ya ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Ada jalan yang lurus, ada jalan yang sesat. Kita berdoa itu supaya tahu mana jalan lurus, mana jalan yang tidak lurus, kan gitu. Nah, kalau kemudian dikatakan yang tahu yang benar hanya Allah, lah ngapain berdoa? Ngapain berdoa Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tibaah. Nah, tadi itu kaitannya di situ. Jadi kalau mau membangkitkan ya peradaban Islam, harus dimulai dari budaya ilmu. Dan budaya ilmu itu memang harus, masalah ilmu itu dijernihkan dulu, difahamkan dulu yang betul. Ya, kalau Prof. Naqib Al-Attas menyebut, ya, the greatest challenge of Muslim today is the challenge of knowledge. Tantangan terberat yang dari umat Islam sekarang, tantangan ilmu. Ya. Bahkan nanti kalau dikasih kekuasaan, dia nggak ngerti tentang ilmu yang benar mana salah. Kekuasaan itu akan tidak bisa dia gunakan dengan benar. Ya, karena untuk bisa memahami kekuasaan dan menggunakannya dengan tepat, harus dengan ilmu, ilmu yang benar juga. Nah, itu pentingnya ilmu. Ya, jadi kalau tadi kaitannya dengan itu, menurut saya gitu, yang mendesak sekarang itu adalah bagaimana memahamkan ya, konsep ilmu yang benar dalam Islam ini. Nanti itu yang menjadi landasan dari pendidikan. Ya. Baik, udah 9:30. Satu lagi coba. Ada lagi dari Ismail Mukhtar Bonde dari Sulawesi Utara. Ya, insya Allah, jauh. Ya. Assalamualaikum Ustazi Al-Mahbub. Mau bertanya, adakah buku yang Ustaz rekomendasikan untuk mentarbiah anak ala Rasulullah? Semoga Ustaz diberikan berkah umur, amin. Iya. Ya, saya menyarankan yang paling penting ya buku saya ini. Ini buku apa? Pendidikan Islam. Mewujudkan generasi gemilang menuju negara Hidayah 2045. Karena ini yang sampai ada contoh kurikulumnya. Ya. Ya, tapi sekali lagi kemarin saya ingatkan ya, dalam mendidik itu yang paling penting gurunya. Jadi kalau mau mendidik bagaimana ya, problem kita terus gimana nyetak gurunya. Nah, itu yang saya ya kuliah dulu di At-Taqwa College gitu, supaya bisa jadi guru yang baik insya Allah. Ya, jadi harus berguru gitu ya kepada orang yang baik, ya kepada guru yang baik, insya Allah. Ya, banyak tempat di situ, ya banyak sekarang. Tapi yang pertama saya lihat ya, yang penting itu niatnya dulu, niatnya yang benar, nyari ilmu yang benar itu. Kalau sudah niatnya benar, ya nyari ilmu itu nanti akan diberikan petunjuk oleh Allah. Ya, mana yang baik tempat untuk mencari ilmu. Ya, begitu ya. Masih ada lagi? Ada lagi gak? Udah. Baik, kita cukupkan. Baik, Bapak-Ibu saudara sekalian, alhamdulillah ya kuliah sesi yang ke-9 ini bisa kita selesaikan. Mohon maaf. Ya, saya mencoba untuk mengekspresikan apa yang saya pahami, saya ketahui, ya tentu ini masih jauh dari sempurna, tapi paling tidak mudah-mudahan apa yang ada pada apa yang saya pahami itu mudah-mudahan bermanfaat. Jadi kita bagi ini tempat untuk kita renungkan, untuk kita diskusikan, ya karena ini berangkat bukan hanya dari bacaan, ya yang saya sampaikan ini juga banyak sekali yang saya pahami dari guru-guru saya. Karena bergaul dengan mereka, berdiskusi dengan mereka, ya kemudian kita coba untuk mengaplikasikan di dalam keluarga, di dalam pesantren dan sebagainya, gitu ya, di kampus. Nah itulah pemahaman terhadap realitas itu juga yang saya coba bagikan, ya. Jadi kan ini temanya adalah kuliah pendidikan Islam. Jadi kita mencoba menggali khasanah sejarah kita, terutama adalah sirah Nabi Muhammad SAW. Untuk kita aplikasikan dalam pendidikan kita untuk melahirkan generasi yang gemilang itu. Nah demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf kalau ada kekurangan dan kekhilafan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.